rasa benci yang perlu dikembangkan? Mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin benci dikembangkan? Iya, memang perlu. Tapi bukan benci pada sesama, apalagi benci pada diri. Bukan pula benci pada kenyataan, apalagi dengan mimpi. Lalu benci dengan apa? Anda bertanya. Bencilah dengan menyesal. Karena itu buatlah diri supaya jangan menyesal. Menyesal karena terlambat bertindak, menyesal karena terlambat menolong, menyesal karena terlambat karena suka berlambat-lambat, sehingga Anda membuang terlalu banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan. Membenci penyesalan menjadi penting dalam kehidupan. Membenci penyesalan jangan disalahmengerti. Membenci penyesalan artinya jangan terlambat melakukan. Anda perlu mencintai kecepatan. Anda perlu mencintai ketepatan. Karena itu, jangan buat diri menjadi menyesal karena terlambat untuk melakukan. Sebelum terlambat, pikirkan segala sesuatu. Kerjakan dengan cermat. Kalau Anda sudah melakukan pada waktu yang tepat, namun tak bisa menyelamatkan, tak mengapa, Anda sudah melakukan. Karena semua hasil tak ada di tangan kita. Itu adalah kemurahan ilahi sang pencipta yang diberikannya mewarnai hari-hari kita sebagai anak manusia. Tapi Anda perlu membenci keterlambatan itu supaya ia tak berbuah penyesalan. Anda perlu membenci penyesalan itu supaya ia tak tertanam dalam batin menjadi kenangan buruk yang menyesakkan. Ya, betapa buruknya kenangan kalau Anda terlambat menolong orang, lalu orang itu invalid seumur hidupnya. Andai kata Anda datang lebih sedikit cepat, ia tertolong. Tapi sayang Anda terlambat karena bermalas-malas untuk banyak hal. Kebiasaan yang mematikan. Awas, bencilah menyesal. Maka jangan terlambat bertindak. Bersama saya, Bigman Sirait.